Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Umar Ibn Khattab ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah siang hari ini yang biasanya kita istirahat kita isi dengan kajian lanjutan dan ditukar waktu istirahatnya dengan tadi pagi. Kemarin kita sudah menjelaskan istighfarnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sekarang kita teruskan ke istighfarnya Nabi Nuh. Istighfar Nabi Nuh termuat dalam Al-Quran surah Hud ayat 47. Allah berfirman, Qala Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Berkatalah Nuh, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau untuk meminta kepadamu apa-apa yang aku tidak mengetahui ilmu tentangnya. Dan kalau Engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, pastilah aku termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ini istighfar Nabi Nuh dengan mengatakan, kalau Engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku. Tersirat permohonan ampun beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisahnya ketika taufan mulai berhembus. Taufan itu sudah jadi bahasa Indonesia ya, angin topan, angin yang berhembus sangat kencang. Itu pernah berhembus di zaman Nabi Nuh. Kemudian langit pun membuka seluruh keran air hujannya. Keran itu istilah kita sekarang ya. Bukan karena ada keran di sana. Bumi pun memancarkan air dari seluruh mata air yang ada di permukaannya. Dan Nabi Nuh sudah masuk ke dalam perahu dan memasukkan orang-orang beriman kepadanya ke dalam perahu. Lalu mulailah perahu itu berlayar di atas air bah yang membanjiri seluruh permukaan bumi. Ketika itu Nabi Nuh melihat anaknya yang namanya Kan'an di luar perahu, tetapi jaraknya dekat dengan perahu yang ditungganginya, sehingga bisa terjadi dialog antara Nuh dan anaknya Kan'an. Kan'an sebelumnya termasuk orang yang memisahkan diri dari dakwah ayahnya dan membenci agama ayahnya dan ikut kepada prinsip ibunya. Sudah kita jelaskan kemarin, ibunya termasuk orang yang kafir kepada dakwah suaminya sendiri, dan oleh Allah di dalam Al-Quran dijadikan sebagai simbol kekafiran, seperti yang tertulis di dalam surah At-Tahrim yang sudah kita bacakan kemarin. Adapun istrinya, istri Nabi Nuh tidak kelihatan, sehingga Nabi Nuh putus asa untuk menyelamatkan istrinya dan menyangka bahwa istrinya itu termasuk orang yang difonis sebagai bagian dari orang kafir dan akan memperoleh azab. Tapi ketika melihat anaknya, Nabi Nuh masih mengharapkan keimanan dari anaknya dan keselamatan dari anaknya. Lalu berkatalah Nabi Nuh kepada anaknya, "Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, mari naik perahu bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Jadi kata orang Sunda mah disambat gitu ya. Disambat itu diajak untuk naik ke atas perahu yang ditunggangi. Apa jawab anaknya? Qala. Anaknya malah berkata, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Enggak. Saya akan menuju puncak gunung yang bisa menyelamatkan saya dari air ini. Saat itu puncak gunung masih nongol kelihatan, masih belum terendam oleh air, sehingga dia berangan-angan bisa ke sono dan selamat dari air bah yang dahsyat tersebut. Berkata Nabi Nuh, "Qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim." Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini dari azab Allah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi dialog itu, datang gelombang yang memisahkan antara mereka berdua. Akhirnya tenggelamlah anak Nabi Nuh. Melihat kejadian di depan mata tersebut, bergejolaklah rasa sayang seorang bapak kepada anaknya. Muncul kesedihan, berbaur dengan kekecewaan, seluruhnya bergejolak berpadu dalam hati dan jiwanya. Itu yang mendorong Nabi Nuh untuk berseru kepada Allah, meminta agar anaknya ini diselamatkan dari azab tersebut. Allah berfirman dalam surah Hud mulai 45 sampai 47, "Wa nada Nuhun rabbahu." Berserulah Nabi Nuh kepada Allah, kepada Rabb-nya. "Faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Kata Nabi Nuh, "Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar, dan engkau ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana." Itu kata Nabi Nuh, minta agar anaknya ini diselamatkan dari azab berupa air bah yang dahsyat tersebut. Qala, berkatalah Allah, "Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salihin, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, kata Allah, sesungguhnya dia itu bukanlah keluargamu. Jadi walaupun ada keterkaitan darah, hubungan antara ayah dan anak secara genetika kan gak bisa diingkari itu. Tapi karena akidah beda, agama beda, keyakinan beda, dinafikan hubungan kekerabatan atau pertalian darah tersebut oleh Allah. Kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Anaknya sendiri oleh Allah dikatakan, anaknya Nabi Nuh maksudnya, oleh Allah dikatakan dia bukan keluargamu. Sungguhnya dia mengamalkan amalan yang tidak soleh, tidak benar. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya tentangnya. Nabi Nuh kan minta agar anaknya ini diselamatkan. Tapi permintaan itu didasarkan pada ketidaktahuan, didorong oleh rasa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya semata-mata. Kata Allah, aku mengajarimu agar kamu tidak termasuk orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Mengisyaratkan teguran Allah kepada Nabi Nuh bahwa sikapnya itu salah. Karena apa? Meminta sesuatu yang tidak layak diminta karena ketidaktahuan. Minta anaknya yang kafir diselamatkan. Maka berkatalah Nuh, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Berkata Nabi Nuh, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari meminta sesuatu kepada Engkau yang aku tidak tahu ilmunya tentangnya. Dan kalau Engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, pastilah aku termasuk orang-orang yang rugi. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menjelaskan ayat, kata Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukanlah termasuk keluargamu. Ada dua penjelasan tentang hal ini. Pertama, laisa min ahli dinik. Yang dimaksud, anakmu bukanlah termasuk keluargamu, maksudnya bukan termasuk ahli agamamu, bukan termasuk pengikut agamamu. Ini makna yang pertama. Karena secara genetika kan tidak bisa diingkari anaknya itu termasuk keluarga Nabi Nuh, kan gitu. Sehingga yang dimaksud laisa min ahlik, maksudnya laisa min ahli dinik, bukan termasuk pengikut agamamu. Pendapat atau penjelasan kedua, laisa min ahlikal ladina wa'adtuka binajatihim, bahwa anakmu bukanlah bagian dari keluargamu, maksudnya anakmu bukanlah termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk diselamatkan. Sehingga istrinya tenggelam, anaknya yang namanya Kanan juga itu tenggelam juga. Ini dua pendapat penjelasan para ulama yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Berkata Syekh Al-Aidini ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa'lam annal insana idza sa'ala syai'an wa lam ya'lam anna su'alahu sawabun aw ghairu sawab aw ahabba syai'an wa tamanna husulahu wa lam ya'lam annahu sawabun aw ghairu sawab fa talabahu thumma hasala lahu matlubahu thumma dhahara annahu laysa sawabun fayanbaghi lahu an yata'awwad wa yastaghfira an dhalika bihadhihi al-ibarati al-balighah al-muhkamiyah an-Nuhin alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, kata Syekh Al-Aidini, sesungguhnya seorang manusia apabila dia meminta sesuatu kepada Allah, berdoa gitu ya, tapi dia tidak tahu apakah yang dimintanya ini benar atau tidak benar. atau dia mencintai sesuatu dan berharap sesuatu yang dicintainya ini bisa dia peroleh. Tapi dia tidak tahu apakah yang disukainya itu benar atau salah. Lalu dia memintanya. Kemudian berhasil meraih apa yang diinginkannya. Setelah berhasil, ternyata terbukti yang diinginkan atau yang disukainya itu ternyata tidak benar. Maka hendaklah orang itu berta'awudz kepada Allah dan beristighfar dari hal itu dengan istighfar yang kalimatnya diambil dari kalimat istighfar Nabi Nuh di dalam ayat ini. Karena Nabi Nuh meminta sesuatu. Ternyata apa yang diminta itu tidak benar kan? Yaitu minta agar anaknya ini diselamatkan. Dan itu ternyata tidak benar. Alias salah tea gitu ya. Maka hendaklah dia bertobat. Bertaubat. Lalu meminta ampun kepada Allah atas kesalahannya tersebut. Dengan kalimat seperti kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Nuh di dalam ayat ini. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa bihi ilma ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirni wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari meminta kepada Engkau tentang sesuatu yang aku tidak tahu tentang ilmunya tentang hal tersebut. Kalau Engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, pasti aku termasuk orang yang rugi. Boleh dikatakan hampir semua kita pernah mengalami ini. Atau bahkan sering, atau bahkan setiap permintaan kita begitu. Meminta sesuatu yang menurut kita baik, kita inginkan gitu ya. Padahal ternyata itu teh buruk atau tidak benar. Dan ketidakbenaran itu terbukti setelah kita berhasil meraih apa yang kita minta tersebut. Oh ternyata keliru, salah gitu ya. Tobat itu. Dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari meminta sesuatu kepada Engkau yang aku tidak tahu ilmunya tentangnya. Kalau Engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, maka pasti aku termasuk orang-orang yang rugi. Ini istighfar Nabi Nuh karena kesalahannya meminta sesuatu dengan permintaan yang terbukti salah. Lalu ditegur oleh Allah, lalu beliau tobat. Kedua, istighfar Nabi Nuh bagi kedua orang tuanya dan bagi seluruh mukminin mukminat sampai hari kiamat. Ini terungkap dalam surah Nuh ayat yang terakhir. Berkata Nabi Nuh, Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni aku juga kedua orang tuaku dan juga orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman dan juga bagi mu'minin dan mu'minat semuanya. Ucapan Nabi Nuh, wali walidayya ampuni juga kedua orang tuaku, menunjukkan kedua orang tua Nabi Nuh itu orang-orang mukmin. Karena tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana teguran kepada Nabi Nuh ketika minta anaknya diselamatkan. Ketika minta anaknya diselamatkan ditegur, lalu mengaku salah lalu tobat minta ampun kepada Allah. Tapi ketika mendoakan kedua orang tuanya, Rabbi gfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, oleh Allah tidak ditegur, tidak disalahkan. Sehingga ayat ini menjadi dalil bahwa kedua orang tua Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu dua-duanya orang-orang mukmin. Ini yang pertama. Karena kalau bukan orang mukmin pasti ditegur oleh Allah. sebagaimana teguran kepada Nabi Nuh ketika memintakan an diselamatkan, juga sebagaimana teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad memintakan ampun untuk pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa minta ampun Nabi Nuh kepada kedua orang tuanya tidak ditegur oleh Allah. Menunjukkan kedua orang tuanya ini mukmin. Oleh karena itu di dalam kitab tafsir Ad-Da'awat Al-Mubarakat disebutkan qauluhu wali walidayya kana mu'minaini wa qalu liman dakhala baiti mu'minan ay manzili wa safinati mu'minan bihadzal qayd kharaja ibnuhu kan'an wa imra'atuhu al-kafirah. Ucapan Nabi Nuh wali walidayya menunjukkan kedua orang tuanya itu mukmin, dan ucapan Nabi Nuh juga ampuni orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, maknanya masuk ke dalam perahuku mukminan dalam keadaan beriman. Dengan ucapan atau doa inilah maka dikeluarkanlah anaknya yaitu Kan'an serta istrinya yang kafir dari golongan orang-orang yang beriman. Akan tetapi Nabi Nuh belum merasa yakin tentang kekafiran anaknya tersebut sampai Allah menurunkan ayat innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu bukanlah termasuk keluargamu. Baru setelah turunnya ayat ini Nabi Nuh meyakini kekafiran anaknya yang namanya Kan'an, dan tentu saja istrinya yang sudah berlalu sebelumnya diyakini sebagai wanita yang kafir. Inilah doa meminta ampun Nabi Nuh untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk orang-orang yang menyertainya di perahunya, dan seluruh mukminin dan mukminat sampai hari kiamat. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin terkena doa Nabi Nuh, doa minta diampuni dosa-dosanya oleh Allah, hendaklah dia menjadi seorang mukmin atau mukminat, karena Nabi Nuh mendoakan dengan mengatakan walil mukminina wal mukminat, ini terus sampai hari kiamat. Selesai penjelasan tentang istighfar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketiga, istighfar Abul Anbiya yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim juga meminta ampun kepada Allah. Seluruh Nabi minta ampun, padahal mereka itu apa? Maksum dari dosa. Sudah memperoleh jaminan diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah dapat tuh. Sekalipun demikian, Allah menyuruh para nabi untuk meminta ampun. Dan dilaksanakan. Ayat-ayatnya sudah kita bahas, suruhan Allah kepada Nabi Muhammad untuk minta ampun. Makanya Nabi dalam sehari itu lebih dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali beliau istighfar dalam sehari. Dosanya enggak, ampunannya, jaminannya sudah ada, tapi tobatnya sampai 100 kali dalam sehari. Sedikit beda dengan kita. Dosa terus-terusan, jaminan diampuni enggak ada, istighfarnya jarang. Sedikit aja beda kita dengan Nabi Sulaiman dalam hal ini. Itu bahasa nyungkun namanya, itu besar sekali bedanya itu. Allah berfirman dalam Ibrahim ayat 40 dan 41 mengungkapkan istighfarnya Ibrahim. Berkata Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Ini bagus untuk dihafal. Untuk kita dan anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Berkata Ibrahim, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu menegakkan sholat. Apakah selama ini Nabi Ibrahim sholatnya kurang begitu tegak, kurang begitu khusyuk, kurang begitu benar? Maka diyakini pasti benar, pasti tegak. Lalu kenapa beliau meminta begitu? Minta agar dirinya itu dijadikan sebagai orang-orang yang mampu menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku, anak turunanku, hendaklah engkau jadikan sebagai orang-orang yang mampu menegakkan sholat. Itu sama aja pertanyaannya dengan salah satunya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kan minimal kita 17 kali ya sehari semalam ya. Kalau tambah sunat lebih lagi tuh. Walaupun mungkin ada orang yang kurang dalam sehari semalam. Contohnya orang yang musafir. Karena sholat yang 4 rakaat dikosor jadi 2 gitu ya. Jadi 6 kali Fatihah tidak dibaca. Nah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca enggak ayat ini? Pasti baca ihdinas siratal mustaqim. Apakah Nabi dan para sahabat membaca ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan bahwa selama ini siratal mustaqim itu belum saja teraih, belum aja tertelusuri gitu? Dijawab, pasti Nabi dan para sahabatnya sudah berada di atas siratal mustaqim. Pasti itu. Coba baca surah Yasin. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar termasuk salah seorang di antara para rasul ala siratal mustaqim, yang berada di atas siratal mustaqim. Jadi dipastikan Nabi sudah berada di atas siratal mustaqim. Demikian juga para sahabat diyakini sudah berada di atas siratal mustaqim. Tapi kenapa mereka tetap berdoa demikian? Maknanya kalau seseorang sudah berada di atas siratal mustaqim terus tetap minta tunjukkan kami ke jalan yang lurus alias siratal mustaqim, maknanya adalah tetapkanlah kami di atas siratal mustaqim yang selama ini sudah kami tempuh. Istiqomahkanlah kami, tegarkanlah kami, tabahkanlah kami, mantapkanlah kami di atas siratal mustaqim yang selama ini sudah kami jalani. Itu maknanya. Contoh dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman lagi, kan sudah beriman. Makanya disuruh ya ayuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Tetaplah kamu di atas keimananmu selama ini. Tegarlah, istiqamahlah, kokohlah, dan yang semakna dengan itu. Demikian juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan sholat. Apakah beliau selama ini tidak mampu mendirikan sholat sehingga berdoa demikian? Enggak begitu, beliau pasti sudah mendirikan sholat. Tapi makna dari doanya adalah tetapkan saya di atas sikap seperti itu, di atas keadaan tetap mampu mendirikan sholat selama seperti yang selama ini, dan juga anak-anakku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, dan terimalah doaku ini. Terus Rabbana gfirli, ya Allah ampuni aku. Waliwalidayya, ampuni juga kedua orang tuaku. Walil mu'minina, dan ampuni juga orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, pada hari ketika hisab ini ditegakkan. Jadi Nabi Nuh mendoakan ampunan bagi orang-orang mukmin dan mukminat. Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi siapapun seorang mukmin di zaman manapun dia hidup, di tempat manapun dia hidup, dalam keadaan bagaimanapun dia hidup, dia terkena doa para nabi, diampuni dosanya tuh. Nabi Nuh memintakan ampun untuk orang-orang mukminin mukminat sampai hari kiamat. Demikian juga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam memintakan ampun untuk mukminin. Ah, ini termasuk di antara contoh istighfar Nabi Ibrahim, memintakan ampun untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk mukminin semuanya. Nah, timbul pertanyaan. Bukankah orang tua Nabi Ibrahim itu kafir, musyrik, bahkan tukang bikin patung? Nabi Ibrahim tukang menghancurkan patung, bapaknya tukang bikin. Bahasa asingnya itu patojaiyah. Asing bagi orang seberang. Patojaiyah itu artinya kontradiktif, tanakud, bertolak belakang gitu ta. Nabi Ibrahim tukang menghancurkan patung, bapaknya tukang membikin patung. Namanya azar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memintakan ampun untuk orang tuanya? Ah, coba dibuka halaman 30-nya. Soal jawab. Kaifa yastaghfiru Ibrahim li abihil kafir? Mengapa Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk bapaknya yang kafir? Dijawab. Qad bayyanallahu udhra khalilihi fi istighfarihi li abihi azar bi annahu sudira an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Allah menjelaskan alasan al-khalil. Al-khalil itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut dengan sebutan Khalilullah. Khalil itu artinya orang yang sangat-sangat-sangat paling amat-amat dicintai dan disayang. Lebih dekat daripada sahabat biasa gitu ya. Allah menjelaskan alasan Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya yaitu Azar. Karena memang Nabi Ibrahim sudah berjanji kepada bapaknya untuk memintakan ampun, dan janji adalah hutang, harus dibayar tuh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 114, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu aduun lil annahu aduun lillah tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim." Kata Allah, dan tidaklah istighfar Ibrahim bagi bapaknya tersebut kecuali karena janji yang pernah dijanjikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Itu pertama, karena janji, "Pak, pokoknya walaupun bapak musyrik gitu ya, bapak kafir, bapak tukang bikin tuhan-tuhan sesembahan, tetap saya mau mintakan ampun dah untuk bapak." Gitu ya. Kesel sih kesel, kehel sih kesel, dongkol sih dongkol ke bapak. Didakwahi jangan bikin patung, jangan nyembah patung, tetap aja bikin patung, ngeyel. Ngeyel itu bahasa asingnya kekeh betekeh. Nah, jadi walaupun seperti itu tetap janji, pokoknya saya akan mintakan ampun. Itu pertama. Kedua, saat itu belum ada larangan dari Allah kepada Ibrahim untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Maka setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari bapaknya. Dinasihati sudah, ditegur sudah, diberitahu sudah dengan berbagai macam cara sudah, tapi dia itu tadi kekeh betekeh di dalam keyakinan syiriknya, dalam status musyriknya tetap istiqomah dia di atas kebatilan. Istiqomah maksudnya di atas kebaikan, ini mah kebatilan, gak pas disebut istiqomah lah. Istiqomah itu konotasinya positif, gak boleh diterapkan kepada hal yang negatif. Kenapa tuh saya tadi begitu ya, keceletat lidah itu, maafkan. Yang pas ngeyel, ngotot, kekeh, betekeh, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur ku ibun, telaas ku panas, tecuet kanu hideng, teponteng kanu koneng, telancak linci luncat mulang udar tina tali gadang. Itu kekeh betekeh itu namanya. Satu aja arti dari semua itu, ngeyel, ngotot, itu aja lah. Tapi dalam bahasa Sunda ungkapannya banyak dan bagus-bagus, indah-indah. Dan saya yakin gak akan bisa ngikutin kata-kata saya barusan, coba. Hah? Walaupun orang Sunda sendiri. Itu dalam surah At-Taubah ayat 114 dijelaskan oleh Allah alasan Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya. Nah, janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya untuk memintakan ampun itu ada bertebaran di beberapa ayat. Pertama, lihat Maryam ayat 47. Kata Nabi Ibrahim, "Sa'astaghfirulaka Rabbi," aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah. Dalam Al-Mumtahanah ayat 4 juga dikatakan, "La astaghfiranna lak," pasti aku akan meminta kan ampun untukmu. Dinasihati sudah, didakwahi sudah, dimintakan ampun sudah, tapi azar sang bapak ini tadi ngeyel ngotot di atas perbuatan syiriknya. Setelah jelas seperti itu, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari bapaknya tersebut. Maknanya diwahyukan kepada Ibrahim bahwa bapaknya ngeyel ngotot di dalam kekafirannya, lalu istighfar Ibrahim pun terhenti. Berhenti dari istighfarnya, memintakan ampun untuk bapaknya dihentikan, kemudian berlepas diri dari bapaknya dan perbuatan yang dilakukan oleh bapaknya. Oleh karena itulah para ulama menyatakan, fala yajuzu lana al-istighfaru lil kafir madama musiran alal kufri walal istighfar lahu ba'da mamatihi, walakin yajuzu du'a'u lahu bil hidayah wa taufiq lil iman fi hali hayati. Maka tidak boleh bagi kita memintakan ampun untuk orang-orang kafir selama orang kafir itu tetap di atas kekafirannya, dan tidak boleh memintakan ampun bagi orang kafir setelah kematiannya, tapi dibolehkan mendoakan hidayah dan taufik bagi orang kafir agar ditunjukkan ke dalam iman ketika dia itu masih hidup. Kalau umpamanya orang tua kita umpamanya kafir, umpamanya, alhamdulillah umpamanya orang-orang tua kita enggak kafir. Tapi andai ada umpamanya, boleh kita doakan, ya Allah, berikan hidayah kepada orang tua saya, balikan hatinya yang tadinya benci Islam menjadi suka Islam, yang tadinya anti kepada syariatmu menjadi orang yang suka kepada syariatmu. Pokoknya mendoakan hidayah bagi orang tua yang masih hidup dibolehkan, bahkan dianjurkan. Tapi setelah orang tua itu meninggal, tidak boleh kita memintakan ampun. Atau ketika orang tua masih hidup tapi dia berada dalam kekafiran, tidak boleh kita memintakan ampun, ya Allah ampuni kekafiran orang tua saya, ampuni perbuatan syirik orang tua saya. Padahal orang tua masih musyrik, masih kafir, tidak boleh memintakan ampun, tidak boleh walaupun masih hidup. Tapi memintakan hidayah untuk orang tua dibolehkan. Karena apa? Karena memintakan ampun untuk orang kafir berarti meminta sesuatu yang tidak mungkin. Masa orang kafir diampuni sementara dia tetap di atas kekafirannya? Di antara doa Nabi Ibrahim bagi bapaknya dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang 5. Qala ta'ala rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kata Ibrahim, janganlah engkau menjadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Allah, sungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Ini termasuk doa yang berisi istighfar Nabi Ibrahim untuk dirinya, untuk dirinya dan untuk pengikutnya, dengan mengatakan waghfir lana rabbana. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang terdapat dalam Al-Mumtahanah ayat yang 5 tadi, aila tusallit alaina a'da'ana fayadhunnu annahum ala haqqin fayazdadu tughyanan wa kufra. Kata Ibnu Abbas, janganlah engkau berikan kekuasaan kepada musuh-musuh kami untuk menguasai kami, sehingga mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, lalu bertambahlah kekufuran dan kesesatan mereka. Jadi kalau orang-orang kafir diberi kekuasaan lalu menjajah kita, nanti orang kafir itu menyangka, wah kami benar nih, buktinya nih menang, kuasa kan gitu. Akhirnya bertambah sesat, bertambah kufur. Itu makna doa Nabi Ibrahim yang menyatakan Rabbana la taj'alna fitnata lilladina kafir, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang kafir, sebagai ujian bagi orang kafir. Dalam bentuk orang kafir itu diberikan kekuasaan lalu menguasai kita, menjajah kita, mendikte kita, mengatur kita, sehingga dengan kekuasaan yang dimilikinya orang kafir merasa benar, lalu tambah kafir dia, tambah sesat dia. Jangan sampai seperti itu. Jadi cocok banget ini doa Nabi Ibrahim ini kita baca ya. Sebab orang-orang yang kafir seperti Amerika, Yahudi gitu ya, Ahlul Kitab, ateis, yang menguasai dunia dari berbagai macam sisi, baik dari sisi politik, dari sisi militer, dari sisi ekonomi, dari segala sisi, merasa di atas kaum muslimin. Kaum muslimin itu didikte gitu ya, di ujung telunjuk mereka, sehingga mereka merasa benar. Rabbana la taj'alna fitnata lilladzina kafaru. Maknanya, Rabbana la tusallit alaina a'da'ana fayadhunnu annahum ala haqqin fayazdadu tughyanan wa kufra. Berkata Mujahid salah seorang ulama tabi'in ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, belajar tafsir kepada Ibnu Abbas yang keilmuannya di bidang tafsir diakui oleh para ulama, sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir dari Mujahid, datang tafsiran dari Mujahid kepadamu, cukup. Jangan lagi bertanya kepada yang cukup dari dia. Ini pengakuan para ulama terhadap Mujahid di bidang tafsir. Berkata Mujahid, ketika menafsirkan doa Nabi Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnata lil ladina kafaru, maknanya ay la tu'adzibna bi aidihim wala bi adzabi man indaka awala bi adzabin min indika. Fayaqulu law kana haula'i 'alal haqq lamma asabahum dzalik. Berkata Mujahid, yang dimaksud dengan doa Ibrahim, ya Allah jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, maknanya jangan engkau azab kami melalui tangan-tangan orang-orang kafir, atau jangan engkau azab kami dengan azab yang datang dari sisimu. Lalu orang-orang kafir itu akan berkata, oh seandainya mereka itu berada di atas kebenaran, tidak akan diberikan azab seperti itu tuh. Akhirnya orang kafir menganggap kita ini salah. Tuh buktinya kata orang kafir, tuh mereka orang Islam juga diazab oleh Allah tuh. Berarti salah tuh kalau diazab ya. Masa kalau benar mah diazab gitu ya. Jadi makna jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, maknanya pertama kata Mujahid, jangan engkau azab kami melalui tangan-tangan orang kafir, dengan cara dikalahkan dalam pertempuran oleh orang kafir, dengan cara dijajah, diintimidasi, dengan cara dikuasai, sehingga orang-orang kafir itu merasa mereka benar dan kita salah gitu ya. Atau jangan juga diazab dengan azab yang datang dari sisimu, lalu orang-orang kafir menganggap kita berada di atas kesalahan. Tuh buktinya diazab tuh. Kalau benar enggak akan diazab. Qauluhu waghfir lana rabbana. Adapun doa Nabi Ibrahim, ampuni kami ya Allah, takrirun nida lil mubalaghah fi tadarru. Ini adalah pengulangan seruan Nabi Ibrahim untuk lebih menyempurnakan sikap tadarru beliau di hadapan Allah. Tadarru itu artinya bahasa kitanya DPDP, handap asor, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata muallif setelah mengutip ayat-ayat tadi serta ucapan para sahabat, baik Ibnu Abbas ataupun Mujahid, kata mu'alif, wa ma asyadda hajatuna al-yawm ila hadha du'ai wal istighfaril ibrahimi khasatan ba'da'an takalaba alaina a'da'una min kulli hadbin wa sawbin sobat alainal fitan kalmatar wahris akhil muslim ala hadha du'a wal istighfar al ibrahimi. Kata beliau, betapa lebih perlunya lagi kita pada hari ini untuk berdoa dan beristighfar dengan doa dan istighfar Nabi Ibrahim ini, khususnya setelah musuh-musuh kita orang-orang kafir mendikte kita dari seluruh segi, dari seluruh bidang, dari seluruh aspek, dan menimpakan berbagai macam fitnah kepada kita seperti cucuran air hujan. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku yang muslim untuk berdoa dan beristighfar dengan doa dan istighfar Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam seperti yang barusan dibahas dalam ayat-ayat yang tadi sudah diungkap. Itulah istighfar Nabi Ibrahim. Sudah berapa nabi yang kita ungkap? Tiga. Pertama Adam, kedua Nuh, ketiga Ibrahim. Ini tidak ngurut berdasarkan urutan waktu hidup para nabi ya, enggak. Sebab antara Nuh dengan Ibrahim ada beberapa nabi lagi. Ada Hud, ada Soleh gitu ya. Itu diantara nabi Nuh dengan nabi Ibrahim. Termasuk kalau kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, nabi Idris pun Yang benar kata beliau itu hidupnya setelah Nabi Nuh dan bukan sebelum Nabi Nuh, walaupun sebagian ulama lain menyatakan Nabi Nuh, Nabi Idris adalah sebelum Nabi Nuh. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Keempat, sekarang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dikenal juga dengan sebutan Nabi Dhunnun. Arti Dhunnun adalah yang memiliki nun. Nun itu nama ikan yang besar yang melahap Nabi Yunus, memakan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus tinggal beberapa lama di dalam perut ikan tersebut, sehingga beliau disebut dengan sebutan Nabi Dhunnun. Dan Allah sendiri yang menamai Nabi Yunus dengan sebutan Dhunnun tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdiru alayh fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ceritakan olehmu tentang Dhunnun. Dhunnun itu Nabi Yunus. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, kecewa karena doanya apa? Seruannya, dakwahnya itu ditentang oleh umatnya, oleh kaum yang didakwahinya. Dan sudah menjadi sunnatullah, seluruh nabi dakwahnya pasti ditentang. Tidak ada satupun nabi yang begitu dakwah langsung disambut, wah ini dia nabi kita, rut semuanya iman. Gak ada itu. Dan ini pun berlaku bagi seluruh manusia yang mengikuti jejak langkah para nabi, yaitu berdakwah. Makanya kalau kita mau menerjunkan diri ke dunia dakwah, siap-siap untuk ditentang. Jangan berharap kayaknya saya sekali dakwah langsung tuh iman semuanya. Jangan berharap itu. Siap-siaplah untuk ditentang, siap-siaplah untuk dicela, siap-siaplah untuk dicerca, siap-siaplah untuk dimusuhi, dan siap-siaplah untuk diusir, bahkan siap-siaplah untuk dibunuh, sebagaimana yang teralami oleh para nabi. Sesempurna apapun para nabi, sampai boleh dikatakan tanpa celah, tanpa kekurangan, sebelum mendakwahi dia menjadi tumpuan pujian kaumnya karena kemuliaan akhlaknya, karena kebaikannya dalam segala aspek seperti yang teralami oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang apa beliau coba? Dari segi umpamanya silsilah keluarga, beliau berasal dari keluarga yang paling terhormat di zaman itu. Dari sisi umpamanya akhlak, beliau orang yang paling mulia. Dari sisi kejujuran, beliau itu digelari oleh masyarakatnya dengan gelar Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Sehingga kata Nabi, pernah beliau mengetes, "Hei masyarakat Mekah, bagaimana pendapat kalian kalau aku mengabarkan di balik gunung ini ada musuh yang siap menerjang kalian pagi dan sore? Kalian percaya enggak?" Semuanya menyatakan percaya. Enggak ada yang menyatakan bohong. Enggak ada. Semuanya percaya. Kurang apa Nabi SAW. Tapi orang yang oleh mereka sendiri diberi gelar dengan gelar Al-Amin, orang paling terpercaya, orang yang paling jujur, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang dicap dengan berbagai seabrek cap-cap keterpujian, orang yang seperti itu mulai mendakwahkan kebenaran, mulailah mereka menentangnya. Dan menggelari dengan gelar-gelar buruk, disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut dukun, disebut pemecah belah persatuan, dan seabrek sebutan-sebutan buruk lainnya. Bahkan dihina, dicerca, ditimpa, ditimpuk dengan kotoran unta, bahkan mau dibunuh dan seterusnya, itu teralami oleh seorang nabi yang tanpa cacat. tanpa celah, tanpa kekurangan. Apalagi kita banyak celah, kekurangan, banyak cacat. Begitu dakwah langsung dilecehkan, ya pasti itu akan teralami oleh setiap dai. Nah, dibutuhkan ketegaran, kesabaran, keistiqomahan di jalan dakwah yang seperti ini. Nah, Nabi Yunus begitu dakwah ditentang, dia pergi dalam keadaan marah. Fadhanna an lan naqdiru alaihi, dia menyangka kami tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan atas dirinya. Maka dicaploklah dia dengan ikan yang besar. Ikan nun namanya, makanya disebut dengan sebutan dhunnun. Begitu dicaplok gak mati, karena gak dikunyah. Saya gak tahu kayak apa ikan nun, apakah kayak paus gitu atau kayak hiu. Kalau hiu kan menggigit ya, konon, saya belum pernah sih pengalaman. Tapi menggigit katanya, sampai hancur dagingnya, tulangnya juga. Kalau ini tidak digigit, dicaplok, ditelan, dileg-leg. Bahasa kerennya dileg-leg. Masuk ke dalam badannya dan tidak mati. Gelap. Barulah beliau sadar. Fanada fi dzulumat, maka berserulah Nabi Yunus di tengah kegelapan. Gelap karena berada dalam perut ikan tadi. Kata Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam keadaan resah, gelisah, depresi. Bayangkan berada di perut ikan, bayangkan. Gelap. Pasti stres, pasti depresi. Maka beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali engkau ya Allah. Subhanaka maksudnya engkau inni kuntu minal zalim. Saya sesungguhnya tadi atau kemarin atau sebelumnya termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa yang diungkapkan oleh Nabi Yunus ketika berada dalam kesulitan, stres, resah, gelisah dan yang sejenisnya. Oleh karena itu oleh para ulama, doa ini dijadikan sebagai doa di saat kita dilanda keresahan dan kegelisahan akibat kezaliman atau kesalahan atau kemaksiatan kita sendiri. Coba aja buka umpamanya kitab kumpulan doa susunan Syekh Wahab Said bin Wahab Al-Qahtuni, apa judulnya? Hisnul Muslim. Cari dalam fihrisnya, di dalam daftar isinya, doa keresahan, doa di saat kegelisahan, itu akan ditemukan ini. Doa Nabi Dhunnun atau Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa hubungannya resah dengan arti doa ini? Coba artinya kan gak ada yang berkaitan dengan keresahan ya. La ilaha illa anta, sungguhnya tidak ada ilah yang hak selain engkau. Subhanaka maksudnya engkau, inni kuntu minal zalim, sungguhnya aku kemarin atau dulu termasuk orang-orang yang zalim. Gak ada tuh minta berlindung atau dihilangkan dari keresahan. Beda dengan doa yang dari Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari keresahan dan kegelisahan atau dari kesedihan. Itu ada jelas. Kalau ini gak ada, gak ada secara tersurat, tapi ada secara tersirat. Karena apa? Pertama, keresahan, kegelisahan lahir dari kegoncangan tauhid, dari syirik, dari kufur, dari kebidahan di bidang tauhid, itu melahirkan keresahan dan kegelisahan. Kedua, keresahan dan kegelisahan itu lahir dari kezaliman, kedosa atau kemaksiatan kita sendiri. Oleh karena itu isi doa Nabi Yunus tentang tauhid dan pengakuan terhadap kezalimannya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Disebut kalimatut tauhid la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah dan mengaku inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dan doa ini mujarab. Doa ini cespleng tadi. Doa ini manjur. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tersebut. Berkata muallif, ai minal asina wal alwadiina al asya fi ghairi mawdiha, li anna dhulma huwa wad'u syai fi ghairi mawdihi. Perkataan Nabi Yunus, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya termasuk golongan orang yang telah berbuat maksiat, orang yang telah meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Karena makna zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini lawan dari apa? Adil. Kalau adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim. Wa qila ay minan naqisina khudhuhum kama fi qawli ta'ala wa lam tadlim minhu syai'a. Menurut pendapat yang lain, maksud inni kuntu minal zalimin, aku termasuk orang yang zalim, maknanya termasuk orang-orang yang naqis. Naqis itu apa? Kurang. Kurang di dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kewajibannya, dan yang sejenisnya. Karena Nabi Yunus itu berdakwah ditentang pergi. Maka dia akui sebagai perbuatan zalim. Kezalimannya berupa kurangnya dia dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab atau kewajibannya. Wa qila minadh-dharrina li anfusihim kama fi qawlihi ta'ala wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum. Menurut pendapat yang lain, bahwa perkataan Nabi Yunus inni kuntu minadh-dhalimin, aku termasuk orang yang zalim, maksudnya termasuk orang yang memadaratkan terhadap diri sendiri. Memadaratkan terhadap diri sendiri berarti zalim memang terhadap diri sendiri, dan setiap kezaliman yang dilakukan oleh orang berarti dia melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Allah berfirman dalam Hud ayat 101, wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Bukan kami yang mendolimi mereka, tapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa qawluhu alla ilaha illa anta. Adapun ucapan Nabi Yunus, la ilaha illa anta, maknanya la ma'buda siwaka wa la na'budu illa iyyak. Maksudnya tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya, kecuali engkau. Tambahkan yang hak. Saya enggak tahu salah yang nyetak, enggak tahu kelalaian muallif. Wajib ada la ma'budah bihaqin siwaka. Sebab kalau la ma'budah siwaka, salah. Tidak ada sesembahan selain engkau, itu salah. Karena bertolak belakang dengan realita kenyataan. Kenyataan yang kita lihat di dunia ini banyak sesembahan selain Allah, sekalipun disembah secara batil. Patung itu sesembahan. Jin-jin sesembahan. Kuburan-kuburan sesembahan karena disembah. Ma'bud itu semua. Walaupun itu sesembahan yang batil. Tapi walaupun batil tetap ma'bud. Sehingga kalau dikatakan la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, salah. Karena ada sesembahan selain Allah walaupun itu sesembahan yang batil. Oleh karena itu yang benar terjemahan dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya, yang benar-benar layak untuk disembah selain Allah. Patung sesembahan, tapi tidak berhak disembah. Bulan, bintang, matahari mungkin ada yang menyembah, tapi tidak berhak. Api disembah oleh siapa? Oleh Majusi. Tapi itu bukan sembahan yang hak. Satu-satunya sembahan yang hak, yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yang benar dari la ilaha illallah. Subhanaka, maha suci engkau. Makna maha suci adalah ae unazzihuka tanzihan. Artinya aku mensucikanmu dengan sebenar-benarnya pensucian. Sebab subhana maknanya usabbihu subhana. Subhana itu masdar atau disebut juga maf'ul mutlak. Yaitu maf'ul mutlak itu masdar yang dibentuk dari fi'il pada awal kalimat. Seperti subhana maknanya usabbihu subhanak. Aku mensucikanmu dengan sebenar-benarnya pensucian. Usabbihunya dibuang lalu subhananya aja yang ditetapkan. Nah, kemarin di Al-Furqan kita membahas wabil walidaini ihsana, maknanya fa ahsin bil walidaini ihsana. Ada fiilnya ahsin. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya perbuatan baik. Ahsinnya dibuang tinggal ihsan. Kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak. Dibuang fiil-failnya tinggal maf'ul mutlaknya itu. Seperti contoh orang berbuat baik kepada kita. Nih ngasih uang umpamanya 1 miliar. Kita bilang syukran. Asal katanya ashkuruka syukran. Ashkurukanya dibuang, tinggal syukronnya saja. Kita berbuat salah kepada orang lain, kita katakan apa? Afwan. Langsung maf'ul mutlak. Subhanaka ay unazzihuka tanzihan ay usabbihuka tasbihan atau subhana. Jadi subhana itu isim dengan makna tasbih, maknanya tanzih. Tanzih itu pensucian. Maksudnya Allah itu disucikan dari seluruh kekurangan. Makna maha suci Allah artinya Allah itu tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib, tidak memiliki sifat-sifat yang tidak layak bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sifat yang tidak layak oleh Allah ditolak dari dirinya. Contoh umpama yang tidak layak bagi diri Allah sifat-sifatnya adalah zalim, ya. Bahwa Allah itu laisa bidzallamin lil amid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk dan tidak dikenai tidur. Itu karena ngantuk dan tidur kelemahan bagi Allah. Kalau Allah ngantuk dan tidur bahaya, bisa kiamat ini dunia. Bisa-bisa ketika kita berdoa Allah lagi ngantuk. Aduh, percuma doa kita, gitu ya. Makanya ngantuk dan tidur adalah sifat yang tidak layak bagi diri Allah, oleh Allah ditolak. Sebaliknya kalau ngantuk dan tidur sifat ini dimiliki oleh manusia, sempurnalah manusia itu. Kalau manusia tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, itu sakit itu, harus ke dokter itu. Jadi kalau ngantuk dan tidur lumrah dan wajar, asal pada tempat yang tepat dan pada momen yang tepat. Kalau ngantuk tidur lagi ngaji itu enggak lumrah. Tapi anehnya pas mau ngaji selalu ngantuk, beres ngaji cenghar deui dah. Bukan hanya antum, termasuk saya loh. Kalau dauroh, kadang di depan, paling depan banget, nampe gitu kata orang Sunda. dan enggak bisa pindah karena sudah ada namanya di sana tuh. Abu Haidar, di sini ustaz lain. Yang lain ada di belakang nampu, ngantuk. Waduh, malunya luar biasa. Kelihatan langsung. Tapi ini jangan diikuti, ustaz juga begitu tuh. Apalagi saya, jangan, ini jelek. Jelek. Nah, jadi itu juga ditolak oleh Allah, ngantuk dan tidur. Apalagi coba sifat yang ditolak oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak punya anak, tidak dilahirkan dan tidak ada yang menyamai. Ini juga ditolak oleh Allah. Allah enggak punya anak, enggak punya orang tua. Sebab kalau punya anak, punya orang tua, nanti punya mertua, punya ipar, punya cucu dan seterusnya. Ini banyak Allahnya nanti. Seperti dalam konsep agama orang lain gitu ya. Enggak, Islam meyakini hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Jadi lam yalid wa lam yulad dinyatakan halal, ditolak sifat punya anak, punya orang tua dan punya tandingan, enggak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Itu sifat-sifat yang tidak layak bagi diri Allah. Kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak layak seperti tadi. Nah, apa akibatnya setelah Nabi Yunus berdoa dengan doa seperti itu? Allah berfirman dalam Al-Anbiya ayat yang 100, fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah, maka kami ijabah itu doanya dan kami selamatkan dia dari ghammi, nah, dari keresahan nih. Makanya doa tadi itu doa di saat kita resah, apalagi resahnya itu akibat dosa, kemaksiatan atau kesalahan diri sendiri. Mungkin karena kita salah dimaki orang, dicaci orang, dimarahi orang, kita sedih gitu ya. Nah, dalam keadaan sedih itu baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka ini yang dibaca oleh Nabi Yunus. Lalu Allah mengijabah doanya, menyelamatkan dia dari keresahan itu, dikeluarkan dia dari apa? Dari perut ikan nun itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula lah, seperti itu pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi baca doa ini. Sebab pasti suatu saat kita mengalami keresahan, kegelisahan, ketidaknyamanan perasaan akibat dosa dan kesalahan kita kepada sama manusia, akibatnya kita merasakan ketidaktenangan. Baca doa ini. Terlebih mungkin di sini ada para santri gitu ya, yang melakukan kesalahan lalu diikob oleh musyrifnya gitu, oleh ustadznya, dimarahi, diikob, dihukum, suruh ngebersihin WC 3 hari 3 malam gitu ya. Akhirnya enggak enak, ditonton teman-teman, dicela, bibi rajin banget gitu ya. Enggak enak, resah, gelisah. Bagaimana cara menghilangkan keresahan kegelisahan ini? Pertama, aku memang kita salah. Jangan ngeyel. Musyrif, enggak tahu diri, kejem banget menghukum saya dengan hukuman yang membuat saya diketawain teman-teman. Awas nanti kalau saya jadi musyrif dan dia punya adik, adiknya di bawah saya, dikakayek. Mulai tuh dendam ya, enggak boleh. Akui kesalahan lalu baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berkata Syekh Al-Aidini, yajuzu du'a bihadzihil kalimatil jalilah al-muhkamiyah al-mahkiyah yang dihikayatkan, yang diceritakan an Yunus alaihi salatu wassalam, li'annahu mutabiqun li halid da'i wa muwafiqun limatlubihi, fa innahu mustamilun ala tauhidillahi ta'ala wa tanzihihi amma la yaliku bidzatihi wa sifatihi wa i'tirafud da'i bi kaunihi minadh dhalimin annadimina li dhulmati dhunubihi. Walidzalik waradat fi fadilati hadha ad-du'a bi hadha al-hadits wal athar ma yanbaghi lil 'aqil ma lam yakun maghluban ala aqlihi ayyuwadhiba 'alayha ana al-lail wa atrafan nahar la'allahu ta'ala yunjihi mimma yagtamma bihi wa yakhafu wa yu'tihi ma aradahu minal maghfirati wa thawab wa husnul ma'ab. Dibolehkan berdoa dengan doa kalimat yang dihikayatkan tentang Nabi Yunus ini, karena isi doa ini sesuai dengan keadaan orang yang berdoa, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena isi doa ini mencakup tauhid kepada Allah, mencakup tasbih atau tanzih, pensucian dari diri Allah, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi zat dan sifatnya, dan pengakuan orang yang berdoa bahwa dirinya ini termasuk orang yang zalim, yang menyesal atas kedzaliman dan dosa-dosanya. Oleh karena itu, ada keterangan tentang keutamaan doa ini dalam hadis dan athar. Makanya tadi saya isyaratkan, coba lihat dalam kitab Hisnul Muslim umpamanya ya, yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika kita mengalami keresahan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi tentang kesahihannya. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam perkara apapun kecuali Allah akan mengijabah doanya baginya. Inilah istighfarnya Nabi Yunus. Jadi kenapa kita bahas istighfar dan kisah para nabi? Ternyata banyak ibroh, banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang keempat. Kelima, istighfarnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ini lebih seru lagi, karena kalau Nabi Musa punya musuh besar yaitu Fir'aun dengan bala tentara yang dahsyat, dan bala tentaranya itu musuh yang dihadapi oleh Musa di jajaran Fir'aun beragam, ya tentara dengan senjata lengkap dan jumlah yang banyak, ya juga ada pasukan elitnya yaitu para tukang sihir. Nah, pasukan elitnya tukang sihir dilayani, dilawan oleh Nabi Musa. Kalah mereka, menang Nabi Musa. Tapi pasukan infanteri dan kavalerinya ini gak bisa dilawan, kabur, lari. Tapi diselamatkan oleh bentangan laut, Laut Merah. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Kisahnya dahsyat. Akan kita bahas ini nanti sore ba'da asar. Sekarang ini waktunya sudah lebih dari cukup untuk sesi yang pertama di hari ini ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sesi kedua ba'da asar, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari ikhwan yang ada di sini, dipersilakan untuk ditanyakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada yang mau secara lisan, ngacung tangan silakan. Yang mau pakai ini, ya silakan. Al-Anbiya 101 salah, yang benar 88. Ah, ya. Cari sendiri. Coba koreksi di bukunya, bukan 101 tapi 88. Ini salah cetak. Namanya juga manusia. Ada lagi koreksi lain? Syukran atas koreksinya. Jadi setiap kali ada ayat yang kita bahas, lihat ya benar enggak nomor ayatnya dan nomor suratnya. Nama suratnya. Pertanyaan, kenapa kalau mendoakan nasab ke atas cuma kedua orang tua, tidak sampai kakek nenek, tapi kalau nasab ke bawah sampai anak cucu, perlukah kita sebutkan namanya seperti yang sering dipraktikkan untuk mendoakan orang-orang soleh? Kemarin waktu hari Ahad di atau Sabtu Ahad ya atau Jumat di Al-Furqan kita membahas wabil walidaini ihsana, Jumat ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan yang dimaksud kedua orang tua adalah tidak sebatas ibu dan bapak tapi juga ke atas. Ibu bapak, kakek nenek, buyut buyut laki dan perempuan, terus bau, jangga wareng, utak-utak dan seterusnya. Dalam bahasa Sunda itu saya sampai hafalnya sampai utak-utak, di atas itu enggak tahu. Jadi tidak hanya terbatas ibu dan bapak, tapi juga terus ke atas, tapi orang tua yang hubungannya lebih dekat kepada kita itu lebih besar hak mereka atas diri kita. Sehingga hak ibu bapak atas kita lebih besar dibanding hak kakek nenek atas diri kita. Dalam arti kewajiban kita kepada ibu bapak lebih besar daripada kewajiban kita kepada kakek dan nenek. Hak kakek dan nenek lebih besar atas kita daripada hak buyut kita, terus seterusnya ke atas. Demikian juga ke bawah, dzurriyati itu tidak hanya anak-anak tapi juga cucu, cicit, bau dan seterusnya ke bawah itu juga tercakup. Tapi lebih dekat hubungannya kepada kita itu lebih besar kewajiban kita kepada mereka. Jadi tercakup ya kakek nenek dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah istighfar para nabi boleh kita baca saat sujud dalam sholat? Boleh, dengan catatan tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi berdoa, cuma kebetulan doanya itu diambil dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita umpamanya dalam sujud berdoa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, hanya itunya kalimat itu yang dibaca, tidak dari awal umpamanya wadhannun idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alai. Nah itu berarti baca ayat itu. Atau umpamanya kita membaca Al-Baqarah terakhir, kita hanya baca Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Jangan dibaca dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ya kan bukan doa itu. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Itu bukan baca doa tapi baca ayat. Itu enggak boleh. Jadi langsung inti doanya dan tidak diniatkan baca Al-Qur'an. Diniatkan berdoa tapi doanya diambil dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup waktunya sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan teruskan lagi setelah asar kira-kira jam 4. Kita masih punya waktu kira-kira 1,5 jam untuk tadarus, istirahat, mandi dan seterusnya. Kita jumpa lagi jam 4 nanti. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.